Tiada pernah aku bahagia sebahagia kini, oh kasih, sepertinya ku bermimpi dan hampir tak percaya hadapi kenyataan. Serta kecup saya kau curahkan penuh kepastian hingga mampu menghapuskan luka goresan jiwa yang sekian lama.